بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan kajian fawaid-fawaid yang vakum selama satu pekan kemarin. Pada kali ini kita mulai pembahasan tentang pilar-pilar hidayah atau usul al-hidayah dalam surat Al-Fatihah. Punya kertasnya semua yang kemarin? Masih bawa atau enggak? Sisanya apa yang kemarin? Masih disisa kemarin? Enggak tahu. Oke, yang kemarin masih pada bawah nggak yang kemarin ini? Bawah ya? Alhamdulillah. Jadi usul hidayati fi suratil fatihah. Kita baca dulu. Coba kita baca terjemahannya terlebih dahulu bagi ikhwan penyokot. Kata Ibn Qayyim al-Jauziyah yang maknanya, seseorang tidak akan meraih kebahagiaan secara sempurna kecuali dengan memiliki semua perkara di atas. Yaitu apa tadi? Kemampuan, kudrah apa? Ilmiah dan kudrah amaliyah. Diingat dong. Dan seluruh perkara tersebut terkandung dalam surat Al-Fatihah secara urut. Firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Firman-firman tersebut mencakup pokok yang pertama, yaitu ma'rifatul Rabb, asma, sifat, dan af'al dia, perbuatan-perbuatannya. Nama-nama Allah yang tertuang di dalam surat ini adalah pokok-pokok dari asma'ul husna, yaitu Allah, Ar-Rabb, dan Ar-Rahman. Ya Allah, Ar-Rabb, dan Ar-Rahman. Namanya yang pertama, Allah, mengandung sifat-sifat uluhiyah. Namanya yang kedua, Ar-Rabb, mengandung sifat-sifat rububiyah. Dan namanya yang ketiga, Ar-Rahman, mengandung sifat-sifat kebaikan, kedermawanan, dan kebajikan. Dan semua nama Allah lainnya memiliki pertautan makna dengan ketiga makna tersebut. Yang kita bahas ini persis dengan yang pernah ana bahas di kajian Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad. Dia seri keberapa lupa, cuma yang paling terakhir insyaallah. Itu bisa kalau misalnya tuh mau murojaah juga di kajian Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad, bisa dilihat di YouTube dengan teksnya juga seperti dengan yang dibahas di sini. Dan juga kalau misalnya memang antum suka dengan tazkiyatun nufus, ya, anda sarankan kalau misalnya mau yang di YouTube yang dengan kami, dengan kita, antum dengar kajian Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad dan juga tafsir juz amma kalau mau. Ya. Itu insyaallah bermanfaat insyaallah taala. Kita mulai dari bahasa Arabnya. Qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah, semoga Allah merahmati beliau, fa kamalul insani wa sa'adatuhu la tatimmu illa bimajmu'i hadhihi al-umur. Ya, fa kamalul insan, kesempurnaan manusia. Ya, kesempurnaan manusiawinya dia. Karena bagaimanapun manusia tidak bisa sempurna. Wa sa'adatuhu, dan kebahagiaannya, la tatimmu illa bimajmu'i hadhihi al-umur. Tidak sempurna ini sa'adahnya atau keduanya. Tidak terlengkapi kecuali dengan memajmu'kan, menjama', memiliki dengan majmu', dengan kumpulan hadhihi al-umur. Perkara-perkara berikut. Ya, perkara-perkara ini yaitu hal di atas yang telah kita jabarkan 2 pekan lalu dan 3 pekan lalu. وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها وانتظمتها أكمل انتظام. وقد تضمتها سورة الفاتحة. Dan surat Al-Fatihah tadhammanatha telah mencakupnya. Dhamirha tadhammanatha kembali ke mana? Iya kan, ke hadhil umur. Maka ke hadhil umur. Hadhil umur, perkara-perkara ini semuanya telah diadakan atau dikandung dalam surat Al-Fatihah. وَانْتَظَمَتْهَا أَكْمَلَ انْتِظَامٍ. انْتَظَمَ yaitu mengatur, mengurut, urut. انْتَظَمَ يَنْتَظِمُ atur, urut. Dan telah diurut dalam surat Al-Fatihah dengan sebaik-baik, sesempurna pengurutan. Kalau diterjemahkan ini singkat, secara urut gitu aja. فَإِنَّ قَوْلَهُ, sesungguhnya perkataan Allah Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin, يَتَضَمَّنُوا الْأَصْلَ الْأَوَّلِ. Tiga ayat ini يَتَضَمَّنْ الْأَصْلَ الْأَوَّلِ, mencakup asal yang pertama, yaitu مَعْرِفَةُ الرَّبِّ تَعَالَى. مَعْرِفَةُ الرَّبِّ, mengetahui Allah Ta'ala. Mengetahui Allah Ta'ala dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Mengetahui nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Antum kalau baca Al-Quran, yang sebagaimana yang ana juga pernah tuturkan, syarat sah dan rukun ibadah diperhatikan. Ketika baca Quran, itu kalam Allah yang dibaca, gitu kan? Kalam Allah yang dibaca. Maka agungkan itu di hati. Dan ketika disebutkan nama-nama Allah, perhatikan, ini nama Allah. Dan juga pahami nama-nama tersebut. Banyak orang membaca Al-Quran dengan kering karena tidak paham, terutama nama-nama Allah. Ya, sebagaimana karena pagi ini mendapat status faedah dari seorang ustaz ya di Madinah, maksudnya lagi studi tapi udah lulus kayaknya. Manhaj itu apa? Manhaj kata syekhnya adalah akidah. Nah, seseorang kalau akidahnya itu kurang pengetahuan tentang akidah, itu sebenarnya manhajnya nggak benar. Nah, itu berarti perlu di sini belajar akidah kita, anak-anak termasuk, anak terlebih-lebih. Ya. Nah, akidah dipelajari, didahulukan dari pelajaran lainnya. Baik akidah dengan blending dengan tafsir atau dengan hadis atau khusus pembahasan akidah. Al-muhim, akidah itu adalah manhaj dan manhaj adalah akidah. Ketika seseorang ma'rifah tentang Allah Ta'ala itu sedikit, di situ juga barometer dia kemanhajannya seberapa. Ya. Dan dalam Al-Qur'an itu full tentang akidah. Penuh setiap surat tanpa kecuali pasti ada perbincangan tentang akidah singkat ataupun rinci. Atau ringkas atau global ataupun rinci. Dan Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, semuanya mencakup akidah. Nah, terus fikihnya mana di sini? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Fikihnya itu berkenaan dengan ayat maliki yaumiddin. Kok bisa? Karena ad-din di sini maknanya adalah apa? Jaza, balasan. Balasan atas apa? Perbuatan. Perbuatan di dunia membutuhkan fikih. Maka seseorang akan diganjari nanti perbuatannya berdasarkan ilmu fiqih di yaumiddin. Dan dia adalah Malik, sang raja. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malik Yaumiddin, di hari yang tidak ada kezaliman di sana. Sehingga yakinlah bahwasanya amalan kita itu akan ditampilkan nanti, dan Allah Ta'ala Maha Adil. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Lihat, ma'rifatul Rabb, ma'rifatul asma'ihi wa sifatihi wa fa'alihi. Jadi di sini kumpulannya pertama ma'rifatul Rabb. Nah, mengetahui Rabb itu harus dengan cara mengetahui nama-namanya, mengetahui sifat-sifatnya, mengetahui perbuatan-perbuatannya. Dan mengetahui nama-nama, sifat dan juga perbuatan Allah tidak mungkin kecuali diawali dengan pemahaman nas. Nah, pemahaman nas tidak mungkin kecuali dengan memahami juga bahasa Arabnya kalau sempurna. Sementara bahasa Arab tidak didapat dengan mudah, harus belajar. Berarti tingkatan-tingkatan untuk ma'rifatullah itu perlu belajar bahasa Arab juga. Perlu. Walaupun bisa jadi cukup terjemahan seseorang insya Allah sudah mengenal Rabbnya mungkin, tetapi carilah yang akmal. Kita kan diminta fastabiqul khairat, bukan apa adanya lah, merasa cukup. Nah, fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Jadilah orang yang berkompeten, berkompeten untuk kompetensi. Jangan jadi orang apa adanya dan merasa qanaah dengan ibadah dan ilmu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Baik, kemudian wal asmaul madzkuratu fi hadhihi surati hiya usulul asmaul husna. Al asmaul madzkura. Nama-nama yang disebut tadi fi hadhihi surah, di surat ini, hiya, dia adalah, hiya di sini ke mana? Ke as-surah atau ke al-asma? Al-asma. Dia adalah asma-asma tersebut adalah usulul asma'il husna. Asas-asas asma husna. Asas-asasnya. Apa itu? Apa aja? Wahia ismullah. Ism Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Baik, nama antum siapa Mas Arif? Arif Rahman. Baik. Itu mudhaf atau sifat? Kalau sifat enggak boleh. Antum niatkan jadi idhaf aja. Arifur Rahman gitu ya. Arifur Rahman artinya ia mengetahui Allah. Tapi kalau misalnya sifat Arif yang Rahman enggak boleh. Enggak boleh. Itu nama aja itu berkaitan dengan tauhid. Ya. Harus hati-hati berarti. Makanya kalimat Masya Allah wa syi'ta itu dipertimbangkan sebagai keburukan dalam kesyirikan. Masya Allah wa syi'ta artinya apa? Sesuai dengan kehendak Allah dan juga kehendakmu. Dan atof waw di sini. Itu kan ada potensi menyetarakan antara masya Allah dengan masya manusia. Yang sahih adalah Masya Allah thumma syi'ta. Kemudian thumma. Gitu. Jadi lafal itu sendiri, lafal itu juga kalimat yang keluar dari lidah orang menunjukkan seberapa kadar ilmu dan ma'rifatullah dia. Yeah. Hati-hati dengan lafal saya, keakuan. Yeah. Perbuatan, saya telah berbuat begini, telah berbuat gitu, itu hati-hati. Kadang kita ikhlas ketika beramal. Namun setelah kita beramal, kadang lahir perasaan bahwasanya kita sudah baik dalam beramal. Kemudian akhirnya kita lebih suka memamerkan amalan kita. Nah, ini kadar ma'rifatullahnya juga kurang. Ma'rifatullah ini tidak sekadar teori juga, melainkan prakteknya itu juga setiap detik. Prakteknya juga setiap detik. Apapun yang terjadi, itulah takdir Allah, jelas. Ketika antum diuji, antum husnudzon pada Allah Ta'ala dan su'udzon pada diri sendiri. Gitu kan? Tetapi ada juga orang yang berbaik sangka pada Allah tanpa hak. Salah. yaitu dia meminta ampun kepada Allah selagi berdosa terus. Iya, meremehkan berarti kan? Meremehkan. Minta ampun sama Allah, tapi padahal dia terus berazam untuk melakukan dosa. Ini kemudian dia husnul, Allah pasti akan mengampuni saya. Enggak. Ini justru su'udzon kepada Allah. Jadi su'udzon kepada Allah itu bisa juga dengan gambaran dia meminta rahmat Allah selagi dia sedang melakukan maksiat. Ya, itu. Karena bagaimana Allah Ta'ala merahmati orang yang sedang bermaksiat, kecuali dalam rangka untuk menegur. Baik, tadi jadi kita pahami nama Allah asal atau asas dan yang paling masyhurnya adalah Allah Rabb dan Ar-Rahman. Ya. Dan semua nama Allah kembali ke itu. Kembali ke nama itu dan kembali ke sifat-sifatnya. Kita lihat fasmullahi mutadhamminun li sifatil uluhiyah. Nama lafal Allah mencakup sifat uluhiyah. Apa arti uluhiyah? Yang berhak diibadahi, yang disembah. Fasmur Rabb mutadhamminun li sifatir rububiyah. Nama Ar-Rabb mencakup sifat rububiyah. Yang artinya apa? Dari segi rububiyahnya, yaitu dari segi perbuatan-perbuatan Allah terhadap makhluknya. Ini kalau misalnya sifat uluhiyah, dari sisi bagaimana makhluk harusnya berbuat untuk Allah. Kalau rububiyah bukan bagaimana, tapi sifat-sifat yang merupakan perbuatan Allah Ta'ala kepada makhluknya. Ya. Gitu kan? Makanya ketika antum mengatakan Allahumma dengan Rabbana, itu dalalahnya beda. Allahumma, wahai sesembahan kami. Berarti ada apa? Ada pengakuan bahwa saya menyembahmu ya Allah. Tapi kalau misalnya Rabbana, wahai pencipta kami, ada pengakuan di dalamnya bahwa saya Rabb Allah Ta'ala lah. Itu Allah Ta'ala lah yang menciptakan, mengatur, memiliki dan seterusnya. Dua-duanya sama-sama pengagungan. Ya, yang pertama ismullah, ini uluhiyah, untuk merendahkan diri kita sebagai hamba yang patuh padanya. Kalau misalnya Rabbana, untuk menunjukkan bahwasanya kita tidak punya kuasa dan yang berkuasa hanyalah Allah. Itu bedanya. Paham di sini bedanya? Atau melafalkan Allahumma dengan Rabbana. Dua-duanya sama-sama ya Allah. Menyeru Allah Ta'ala dengan nama-namanya yang teragung. Tetapi madlulnya, yaitu apa yang ditunjukkan darinya, itu berbeda. Kalau misalnya Allahumma, itu kan berarti ada perendahan diri. Jadi kita, dan kita menunjukkan bahwa kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau misalnya Rabbana, itu menunjukkan perendahan diri kita juga. Bahwa kita tidak punya kuasa, dan kuasa hanyalah milik Allah Ta'ala. Fasmur Rahman, wasmur Rahman, dan nama Ar-Rahman, mutadhamminun li sifatil ihsan wal jud wal bir atau wal ya. Baik. Nama Ar-Rahman Maha Pengasih atau ya Maha Pengasih, mutadhamminun li sifatil ihsan li sifatir rahmah. Nama Ar-Rahman mencakup sifat rahmati, yaitu adalah ihsan, al jud al bir, ihsan berbuat baik. Aljud derma, suka memberi. Ya, kalau ada orang dermawan, jawad, albir, berbuat baik. Di sini kebajikan. Ala kulli hal. Wa ma'ani asma'ihi taduru ala hadha. Dan makna-makna asma-asma Allah itu memiliki di sini, memiliki pertautan makna dengan ketiga makna tersebut. Semuanya. Apa nama-nama Allah? Coba. Dia selain ini. Selain Ar-Rabb, selain Allah, selain Ar-Rahman. Sebutkan, Mas Taufik. Al-Malik. Berkaitan dengan mana? Al-Rububiyah. Ahsan. Coba nama Allah yang lain. Al-Quddus, Maha Suci. Berkaitan dengan apa? Hah? Uluhiyah. Uluhiyah, Maha Suci dari segala jenis kesyirikan, keburukan, tersifati dan tidak tersifati dengan keburukan, rububiyah dan uluhiyah. Baik, kemudian Pak, apa nama Allah lain? Al-Qahhar. Al-Qahhar itu yang benar-benar memenangi semuanya, ya kan? Qahirun fauqa ibadihi itu berarti tidak ada satupun yang bisa mengaturnya atau sebanding dengannya. Baik, itu berkaitan dengan apa? Uluhiyah atau rububiyah? Rububiyah. Nah, baik. Dan sebenarnya semua nama-nama Allah berkaitan dengan tiga-tiga ini semuanya, semuanya, semuanya. Ketika antum tahu dialah Qahhar, maka sembahlah dia. Ketika antum tahu dialah Al-Malik, maka sembahlah dia. Uluhiyah kan? Uluhiyah. Ketika antum tahu dialah Al-Malik dan dia itu Adil Hakim, yaitu raja yang hakim bijaksana, maka antum harus taat dan patuh padanya. Tapi apa muskilah? Kita kembali kita merefleksikan. Apa muskilah antum selama ini? Mas ini, muskilah antum apa, Mas? Masalah antum apa, masalah kehidupan selama ini? Punya masalah enggak? Punya, banyak ya. Ya, kelihatan dari gerak-geriknya. Apa masalah antum? Kuliah. Kuliahnya bermasalah. Kena bermasalah gimana? Tugas akhir semester. Akhir kuliah ini, oh semester 8 antum. Nah, apa masalahnya itu karena banyakkan tugasnya? Tahap-tahapannya yang baik. Kesulitan-kesulitan itu mungkin gak antum curahkan kepada Allah? Mungkin atau harus. Oke. Sebutkan nama-nama Allah yang antum bisa berdoa dengannya untuk memohon solving problem antum itu, yang itu apa namanya, nama Allah Ta'ala yang bisa membuat. Ayo, kenapa masih mikir? Itu berarti pengetahuan antum sedikit tentang Allah. Masih mikir. Berarti jarang antum menyebut mikir tentang nama Allah, gitu kan? Muskilah. Harus lagi beli ini lagi. Punya buku fikih Asmaul Husna dan semacamnya? Tentang Asmaul Husna penjabarannya? Punya? Punya antum, bukan punya orang lain. Punya antum muda? Punya? Enggak. Mau beli enggak? Tapi anak enggak jual. Pokoknya antum beli aja. Beli ya. Dimanapun. Ya. Cari nama-nama Allah. Biasakan sebut nama Allah sesuai konsekuensi dari doa. Ya, yang sesuai. Harus itu. Antum tadabburi lagi nama-nama Allah. Ulang-ulang. Oh ini nama-nama Allah yang ini artinya ini. Atau mungkin antum punya catatan nama-nama Allah dengan artinya. Kemudian pas mau doa, antum baca doa sambil ngelihat apa nama yang tepat. Allah Maha tahu itu. Itu Allah Maha tahu hal seperti itu. Itu saking apa? Saking antum tuh pengen mengharap pada Allah. Itu justru jauh lebih baik daripada orang-orang sombong yang boro-boro dia mau nyebut nama Allah dalam doanya. Hanya Allahumma Rabbana, padahal lebih kuat kalau ditambahkan nama-nama Allah lainnya. Fad'uhu biha. Terus fad'uhu biha. Ha di sini kan kembali walillahil asmaul husna. Asmaul husna jamak. Fad'uhu bi tilkal asma. Berarti banyak nama-nama Allah yang kita berdoa dengan bertawassul dengannya. Ya. Itu perhatikan. Ini Rabbuna azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala. Ini mau diteruskan yang hari ini enggak? Teruskan yang sekarang enggak? Hah? Teruskan. Bisa dibacakan yang ini kan? Hah? Antum bisa baca Mas Yordan? Hah? Agak susah. Ama yang sebelumnya? Hah? Lebih sulit yang sekarang? Alhamdulillah. Kena sengaja anda lebih sulit. Biar kesulitan antum. Hah? Siapa yang mau baca? Ada? Gak ada? Takut salah. Baik, coba. Tadi kan udah alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Sekarang, wa qawluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah, ini ayat. Ini ayat-ayat penting ini, subhanallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya kepada engkaulah kami beribadah. Tadi satu cerita udah nak kasih tahu loh kan tuh. Ya, itu ibrohnya panjang, besar ibrohnya itu. Bagi anak pribadi dan insya Allah bagi antum. Ya. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Hati-hati di sini, iyyaka nasta'in. Meminta kepada Allah pertolongan. Orang yang tidak mengamalkan iyyaka nasta'in, dia sombong. Dan dia kerap memamerkan keahlian dia. Ya. Ya. Orang yang tidak beristianah kepada Allah pasti dia suka memamerkan dirinya, keahlian. Ya, sebenarnya pemberian dari Allah. Ya enggak? Sekarang misalnya, antum minta tolong sama ibu antum. Bu, tolongin dong, Bu. Pas sudah selesai bisa melakukannya karena bantuan ibu antum, akan ingat enggak dengan jasa ibu? Akan ingat. Oke. Okay. Berarti ada enggak berasa penurunan kesombongan? Oh, ini saya juga dibantu kok. Merasa. Sekarang antum ketika melakukan suatu amalan, antum enggak minta tolong sama Allah setelah selesai amalan tersebut, apa yang antum rasakan? Itu amalan saya yang buat. Ya kan? Enggak ada kemudian, oh tadi tolong sama Allah saya. Enggak ada. Nah, itu beda. Sama kayak gitu tuh. Karena enggak mengamalkan iyyaka nasta'in. Sehingga konsekuensinya apa kemudian? Dia akan merasa itu semua hasil dari dia. Karena tidak ada pertolongan di siapa-siapa. Lupa dia sama Allah. Hati-hati, iyyaka nasta'in. Ya. Banyak orang ibadah, banyak. Tapi yang beristianah untuk beribadah, enggak banyak. Kalaupun ada banyak, mereka cuma bismillahnya saja di lidah saja. Ya, bismillah di lidahnya saja. Isti'anah itu kepada Allah sangat penting. Jangan dahulukan bicara kepada manusia dalam persoalan apapun sebelum kepada Allah Ta'ala. Isti'anahlah kepada Allah. Ista'in billah wala ta'jizan. Kenapa Rasulullah berkata gitu? Kenapa dirangkaikan begitu? Ista'in billah wala ista'in billah wala ta'jizan. Kenapa? Apa arti ista'in billah? Minta tolonglah sama Allah wala ta'jizan, dan janganlah lemah. Jangan lemah. Kenapa? Karena mafhum mukhalafahnya. Orang yang tidak minta tolong pada Allah pasti dia lemah. Kayak gitu. Ketika orang minta tolong sama Allah, Allah akan menguatkannya. Dan kita bisa minta tolong kepada Allah untuk suatu amalan dengan melakukan amalan menolong orang. Bisa itu. Paham enggak di sini? Kita bisa meminta tolong kepada Allah untuk sukses amalan kita dengan cara menolong orang. Dan menolong orang itu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Paham enggak di sini tuh urutannya? Kita bisa meminta tolong kepada Allah dengan cara menolong orang agar amalan kita sukses ditolong Allah. Saya kasih contoh, nyata juga nih, ini nyata. Rabu kemarin, kajian Bulughul Maram di Trans, di Bang Mega, di Bang Mega. Alhamdulillah, itu sebenarnya dalam kondisi yang memang agak letih. Ya, dari pagi ngajar kajian dan ngediting dan seterusnya edit. Nah, pas itu kan zuhur ya. Sebelum Anda datang di ruangan yang besar itu udah ada bapak-bapak juga dan yang lainnya dari kru-kru. Di pergangan bapak itu ternyata mau jualan buku di situ. Ya, butuh duit ya. Makanya bukunya digelontorkan di tembok-tembok jualan. Tapi Anda gak begitu noleh karena lagi sibuk ini itu. Itu kepikiran dari Anda, ini habis dari sini, dari trans itu, harus ke Ciganjur. Jauh lumayan. Ciganjurnya juga jauh. Ya. Ngajar dari habis asar sampai isya. Pulang malam, belum macetnya. Hampir rumah enggak tahu jam berapa lah. Ya, gitu. Pikirnya gitu, pemetaannya gitu. Itu bakal capek yakin. Dari sana Jaten sampai ke Ciganjur, dari Pejaten jam 2-an terus asar di Ciganjur itu enggak ada istirahat. Langsung tancap sana. Jadi enggak ada istirahat. Bayangin enggak ada istirahat mobilitasnya itu. Dari siang itu ngomong gitu kan di depan orang. Ya. Sampai selesai kemudian jalan naik motor ke Ciganjur, terus habis itu setelah asar ngomong lagi sampai maghrib, habis maghrib ngomong lagi sampai isya, habis isya pulang ya. Nah itu kan astagfirullah, ini pasti berat ini hari ini, berat hari ini, dan ini kurang tidur pula. Nah kemudian kajian, alhamdulillah lancar kajian itu selesai. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Selesai, kita ngobrol biasa kan, kita ngobrol sama atau rekan-rekan kru itu, ngobrol, tanya jawab gitu. Setelah selesai kajian. Kemudian noleh ke bagian buku yang dijual-jual itu. Enggak ada satu pun yang noleh. Maksudnya ngelirik aja kayak enggak ke buku-buku itu. Masya Allah. Anak terus lihat pedagangnya, bapak-bapak itu di sana gitu. Diam aja dia, kayak mungkin gimana, mengharapkan ada yang mau beli gitu kan. Nah, bismillah lah. Coba ngeliat ini. Nah, lihat bukunya apa. Ya bukunya Anda juga gak mau beli. Yang kayak Terelie, Terelie itu apa sih itu? Apa sih Anda sering dengar Terelie, Terelie itu? Di Facebook itu? Orang bijak ya? Ada yang marah teguh ya? Kayak kalimat-kalimatnya luar biasa gitu. Anda gak tahu itu novelis apa ya. Kayak gitu-gitulah. Apaan ini buku? Tapi kemudian ada buku Pustaka Azam gitu. Buku astagfirullah, lupa namanya. Anjuran untuk menghafal dan menjaga ilmu karya Ibnu Jauzi. Dan satu lagi kitab. Dua-duanya warnanya putih. Nih. Anda pertama pas Anda datang, wah langsung penjualnya datang. Nah, silakan gitu kan. Kayak berharap banget. Tapi sebenarnya sebelum dia berharap udah nawai itu Anda. Ini insya Allah mau ada bantu, kesian ini orang. Saya lihat, oh ini buku. Keutama membaca Al-Quran karya Imam Al-Qurtubi. Dua-duanya cetakan baru dua-duanya. Warna putih bukunya. Bagus. Anda buka, ah ini kayak bagus nih insya Allah. Bagus. Oke, alhamdulillah. Anda beli dua-duanya. 250 ribu lah itu kira-kira dua-duanya. Sebenarnya mahal. Ya. Nah, itu pas Anda bayar, itu sampai dia salaman, salamin Anda, itu orang tua loh ya, 50 tahun, mungkin seusia sampein Pak. Itu Anda disalami, maksudnya dicium tangan Anda. Dikira Habib kalian, dicium tangan Anda. Ya Allah, dicium. Anda gak mau nolak, dia ini, saking apa, mungkin syukur banget. Mungkin. Syukur-syukur enggak sampai sujud dia. Sujud syukur nanti. Woi seneng banget itu. Ya Allah ini. Terus dia sampai apa namanya enggak bawa dagang itu saking terburu-burunya sampai enggak bawa plastik, enggak bawa apa. Toy, mana beli dengan niatan bantu. Menghangatkan dirinya lah. Mungkin di rumahnya butuh sesuatu. Jadi doain sama dia, enggak lepas doanya. Ya Allah, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan gini, banyak mudah-mudahan. Anda langsung dalam pikiran pasti, setelah ini pasti ada keistimewaan yang Allah berikan ke Anda. Anak langsung pikiran gitu, pasti. Ya, tapi anak nggak ngomongin, nggak ngomong ke dia. Nggak. Tapi yakin nih, pasti ada. Baik. Udah jalan keluar dari gedung, kan jalan ke parkiran motor kan depannya itu. Dan pinggir jalan raya. Dan ini motor. Ketemu lagi ada dia. Anak nggak tahu nih orang malaikat atau siapa kok ada dia lagi di sini, kan? Dia tiba-tiba di belakang anak, ngajak salaman. Loh, lo ada di sini, Pak? Ya. Waduh, mudah-mudahan berkah, makasih banyak ya masuk gitu. Ya. Aneh juga nih orang kok tiba-tiba ada di sini loh, anak heran gitu kan. Kok bisa ya? Jangan-jangan kejadian yang kayak dulu lagi gitu kan. Yang dulu yang di Cibubur gitu. Itu subhanallah anak, sejak momentum itu sampai anak pulang ya. Anak kan dari situ start dari Jatuh-jatuhin jalan naik motor gitu kan, ke Ciganjur, jauh itu, jauh banget itu. Ana bilang jauh banget ya, supaya antum kerasa jauhnya. Panas gini kayak gini. Dan capek ana kondisinya, seharusnya capek itu. Tapi itu suger itu. Suger enggak tahu Allah alam, sambil dengerin ngaji murata. Terus jalan sampai sana. Di sana wah, enggak ada waktu buat tidur nih. Aduh, qadar Allah udah mau jam mau asar 15 menit lagi. Belum makan pula, ana beli makan waktu. Warteg makan di kantor nikmat banget, masya Allah, alhamdulillah, kenyang. Kemudian asar selesai, baru rebahan dikit asar, sholat di masjid, habis sholat langsung kajian sampai maghrib itu, full sampai maghrib, terus maghrib sholat lagi masjid, kajian lagi habis itu isya, di isya baru pulang. Pulang macet atau gimana gitu. Sampai rumah, ana masih seger wallah. Enggak mau tidur, enggak bisa tidur. Dan pas kajian itu, ana merasakan nikmat banget kajian ini. Subhanallah. Ya. Kemudian malah ana ngeditin video jadinya. Edit video, sampai malam. Ana enggak bisa tidur. Ini jalan-jalan karomahnya, enggak bisa tidur jadinya. Seger alhamdulillah. Ya. Di sisi lain, pernah ada suatu ketika mau isi satu kajian aja enggak bisa, berat banget. Ya. Padahal anak udah istirahat. Cuk. Skip yang barusan. Yang tadi itu sesuatu yang sebenarnya di luar prediksi anak, di luar nalar manusiawi. Anak kurang tidur waktu itu, tapi masih segar, bahkan kerasa nikmat semua itu. Sekarang, antum kalau merasakan kajian itu enak banget dicernanya, nikmat banget rasanya, mudah difahami, padahal aslinya sulit seharusnya, itu berkah bukan dari Allah. Berkah. Itu berkat apa? Maksudnya, pasti ada sesuatu yang antum amalkan sebelumnya, ya mungkin doa orang tua, atau mungkin binatang yang antum selamatin atau apa gitu. Ada. Jadi kalau antum mau supaya kajian-kajian antum tuh enak, antum tetap segar, antum bantu makhluk Allah Ta'ala. Maka Allah akan bantu. Wallahu fi'amil abdi, maka madamal abdu fi'auni akhihi. Bantu orang yang kesulitan, maka Allah akan membantu antum melaksanakan itu. Betapa seringnya, terutama di sini nih, banyak penghalangnya. Dari ngantuk di jalanan itu sering enggak tahu. Ya setan lah. Tapi alhamdulillah di sini segar, enak. Kemudian mengajarkan ini dengan bahasa Arab dan semacamnya enggak mudah. Terutama untuk orang yang awalnya basicnya bukan pesantren seperti mungkin mayoritas antum. Tetapi terus kita motivasi untuk istiqomah. Terus seperti itu. Jika antum merasakan antum fokus, enak, kajian, kemudian tanpa ada tendensi apapun. Seketika, cukup gini aja. Antum tidak banyak paham, tapi antum sudah kajian dengan ikhlas tanpa ada tendensi apapun. Itu sudah lulus sebenarnya, udah alhamdulillah. Lebih-lebih pemateri. Pemateri, dia mungkin tidak begitu bagus penyampaiannya, tapi di hatinya tidak ada tendensi duniawi sedikit pun, itu sudah lulus. Dan alhamdulillah. Antum pernah melihat ustaz-ustaz kibar semacam Ustaz Yazid hafizahullah, Ustaz Abdul Hakim hafizahullah, Ustaz Zainal Abidin hafizahullah. Antum dengar kalam mereka, ruhnya beda enggak? Padahal orang yang biasa, biasa. Maksudnya, ya makhluk Allah, hamba biasa. Enggak ada sayap malaikat gitu di sini, enggak ada. Tapi kenapa kok kalamnya tuh beda, taste-nya tuh ada. Dengan karakteristik masing-masing lah. Gitu kan? Kenapa? Dan kemudian terngiang, terngiang padahal ini hal yang disampaikan beliau itu udah beribu-ribu kali Anda dengar dari ustaz lain. Udah tentang akhlak baik, harus berbakti sama orang tua. Udah gitu-gitu doang, gitu kan? Udah gitu-gitu doang ngomong, tapi tercamkan di situ terus. Itu kenapa bisa gitu? Sementara Anda tiap pagi Sabtu ngaji rutin pakai bahasa Arab, enggak ada tuh yang dicantol. Kajian ini maksudnya. Maksudnya enggak kecantol, kenapa? Karena ruhnya beda. Nah, ruh itu dari apa? Iya kena budu ya kena sta'innya beda. Nah, iya kena budu ya kena sta'in. Yang diistiqomahkan itu hasilnya beda. Ya, orang masih muda kayak ana, kayak antum belum bisa disebut istiqomah, ya kan? Belum teruji kita, belum teruji apa? Ya, belum teruji kita. Masih di bawah, ya. Kita mungkin okay, menerapkan ya kena budu, kita berusaha ya kena sta'in benar-benar. Tapi kita belum sampai ke derajat istiqomahnya. Adapun yang kibar, mereka sudah menerapkan tiga merangkai itu semua, alhamdulillah dengan izin Allah. Ketika seseorang istiqomahnya itu sudah ada, itu beda orang itu, beda. Ya, antum ngehadirin kajian tematik banyak banget orang. Ruh yang ada di situ adalah ruh banyaknya orang biasanya. Gitu aja. Tapi kalau antum misalnya hadirin kajian Ustaz Abdul Hakim, antum tahu itu udah 20 tahunan. Apa perasaan antum? Wih, ini beda. Beda. Iya. Antum ngelihat ada seminar, ya. Kalau seminar itu yang hadirin adalah orang-orang baru kemarin, apa rasanya? Beda. Dibandingkan dengan yang orang udah berpengalaman. Itulah. Kalau seorang udah beribadah, istiqomah dalam isti'anah, maka ruhnya akan beda. Kalimat satu singkat itu bisa beribu makna. Sedangkan kita yang muda-muda ini banyak bicara, maknanya cuma satu. Nah, jadi istiqomah itu penting. Tujuan hidup kita pertama ibadah. Syarat dan rukun ibadah udah tahu antum? Atau lupa? Syarat sahnya ibadah secara umum semua ibadah adalah ikhlas, ittiba. Rukun ibadah mahabbah, khauf dan roja. Jadi tujuan kita ibadah, ibadah syarat rukunnya udah tahu. Ibadah definisinya udah tahu loh. Definisi bahasa Arabnya tahu? Indonesia yang tahu? Ismun jami'un ismun jami'unnya doang yang tahu ya. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min aqwalin wa fa'alin zahiratin aw batinah. Baik. Dah. Sekarang kalau misalnya tiga itu, udah. Kita tahu semua itu. Kita sekarang praktikkan ibadah. Perlu isti'anah enggak sama Allah? Perlu. Minta tolong sama Allah. Nah, minta tolongnya untuk dapat hidayah. Dapat hidayah. Diberi petunjuk supaya baik, supaya istiqomah. Kita tidak disuruh oleh Allah untuk menjadi orang yang terkenal akan ibadah kita. Enggak disuruh itu. Ya. Apakah di sini yang memastikan kita disuruh oleh Allah untuk memperkenalkan diri kita sebagai 'abid? Enggak. Tapi kita juga disuruh oleh Allah, disuruh ya ini suruh. untuk memperkenalkan orang akan ibadah. Jadi intinya apa? Kenalkan materi dan jangan kenalkan diri. Gitu. Supaya terhindar dari syawaib, aib, cacat, riya dan semacamnya. Begitu. Kalau bisa ada ibadah rutin yang tidak satupun orang tahu. Satu ibadah rutin, satu aja. Bahkan orang tua, bahkan istri enggak usah tahu. Atau suami enggak usah tahu. Orang terdekat, sahabat enggak usah tahu. Hanya Allah yang tahu, satu aja. Apa itu? Apa itu? Misalnya ada salaf yang punya tiap hari bawang di sedekahin. Apa? Sedekah antum khusus misalnya. Misal antum tahu di lokasi ini ada orang miskin tapi soleh. Ya. Kemudian antum rutin tiap hari nafkahin dia tanpa ada orang yang tahu. Siapapun enggak tahu. Bahkan tetangganya orang soleh itu pun enggak tahu. Bahkan orang solehnya itu pun mungkin enggak usah tahu. Kasih taruh di rumahnya. Coba, ada enggak yang mau kayak gitu? Karena itu yang akan menjadi surprise nanti. Itu yang aman itu. Sementara ibadah-ibadah kita yang zahir belum tentu aman. Belum tentu aman. Tapi ibadah-ibadah kita yang sir atau batin, itu insya Allah yang Allah amankan itu. Insya Allah. Tapi masing-masing coba save satu amalan apa? Sedekah atau apa yang lainnya? Baca Quran atau apa? Sholat malam atau gimana? Satu amalan aja. Sebagai modal nanti. Kemudian itu secara individual. Secara kolektif banyak berkumpul dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Di zaman fitnah seperti ini. Sebagaimana di surat Al-Kahfi, nasihat dari Allah Ta'ala. Selalu pagi, siang, sore, malam, ayo bareng orang-orang berilmu. Dan jauhilah pergaulan dengan orang-orang yang fasik atau kafir. Alhamdulillah. Baik, jazakumullah khair atas kedatangan antum. Saya sangat bersyukur atas kedatangan antum semua, ikhwan dan akhwat. Walaupun Allah alam, akhwat berapa sekarang sudah ada? Masih 10 ya? Alhamdulillah, datang 3 lagi. Alhamdulillah, bersyukur atas semua ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita sama-sama mencintai izin Allah. Kemudian kita sama-sama menuntut ilmu. Tidak ada keinginan lain selain memang ini adalah ibadah. Lillahi ta'ala, belajarnya ana, belajarnya antum, atau belajarnya ana sebelum kajian, belajarnya antum prepare sebelum kajian juga, itu semua insya Allah bernilai ibadah. Dan Allah ketahuilah ana di sini sebagai penyampai saja, dengan kemampuan yang ana punya, yang dengan terbatas dan mungkin masih jauh dengan asatidzah yang sebenarnya atau yang lainnya. Jauh. Namun ana mohon kepada Allah Ta'ala, kemudian kepada antum, semoga kita sama-sama bisa istiqomah. Bisa istiqomah. Ya, suatu ketika ana ada talib di rumah, kajian rumah. Kita ngaji al-irsyad itu. Al-irsyad al-sahili itu kata tafsir juz amma. Amma syarah salah satu usul di malam hari. Selasa dan Kamis. Selasa di masjid dia, udah ada rutin sebelumnya kajian bahasa Arab atau semacamnya. Tapi ana selalu bertanya, antum Selasa kemana? Oh, ana kajian di ini. Baik. Bingung dia. Antara mau milih yang kajian lamanya atau yang di sini, karena Selasa dan Kamis kajian kita di sini. Sementara Selasanya di masjid lain dia. Tapi yang bilang, antum jangan absen. Jangan sini, jangan Selasa, jangan di sini. Antum ke tempat itu aja, ke tempat ustaz itu. Jangan pernah kecewain dia dengan absennya antum. Ya. Kenapa? Karena Allah bisa jadi ya, berkahnya ilmu antum itu karena ridho orang tua dan karena ridho guru antum, insya Allah. Siapapun guru antum, walaupun mungkin mungkin secara manhajnya mungkin kurang atau gimana, tapi insya Allah ketika dia guru sebagai orang tua atau semacamnya yang mengajarkan antum, ketika dia ridho, insya Allah antum akan ilmunya akan bagus, insya Allah bermanfaat, insya Allah ta'ala. Jadi cari ridho orang tua, kita cari keriduan Allah dengan cara mencari ridho orang tua, dan kita cari pertolongan Allah dengan cara menolong orang. Jadi insya Allah Allah akan menolong kita semua, insya Allah. Sesuatu yang mungkin, sesuatu yang mungkin dulunya kita gak pernah membayangkan bisa sebaik ini, bisa sebagus ini, mungkin itu karena baktinya kita kepada orang tua, karena baiknya kita kepada orang. Maka insya Allah itu akan ada balasannya masing-masing dengan izin Allah. Selagi mungkin orang tua antum masih hidup, maka mintalah ridho keduanya. Dan banyaklah bersedekah kepada mereka, dahulukan sedekah kepada mereka daripada selainnya. Karena bisa jadi mereka sekarang dalam keadaan butuh dan antum dalam keadaan lapang. Namun mereka tidak mau mengutarakan kebutuhan mereka. Sebagaimana ketika antum kecil, mereka tidak mengutarakan kesulitan mereka kepada antum karena antum gak ngerti. Dan antum gak perlu ngerti. Kita gak perlu ngerti. Tapi itulah orang tua. Dan kita semua akan menjadi orang tua atau sudah menjadi orang tua dan merasakan hal itu. Berbaktilah kepada orang tua. Maka insya Allah Allah akan memudahkan jalan antum, dan hal yang tadinya tidak mungkin terjadi dari kebaikan, Allah Ta'ala akan berikan jalan yang lurus, insya Allah. Semua yang kita lakukan di sini di antara berkat doa orang tua juga. Wallah, di antara hal yang anak syukuri adalah antum hadir, teman-teman hadir di kajian dan seterusnya, kita belajar bareng lillahi ta'ala tanpa ada keinginan untuk apa-apa, insya Allah. Anda pernah merasakan wallah diusir dari masjid? Bahkan walaupun anda ngaji sendiri pun tetap diusir dan gak boleh di masjid. Nah, kemudian anda ngaji sendiri dan merekam sendiri, Allah. Dan anda memohon kepada Allah, kemudian kepada orang tua, ya Allah, berikanlah sekiranya minimal satu atau dua orang yang bisa menemani anak ngaji di rumah. Allah, waktu itu anak minta sama Allah. Kita juga sama orang tua, mudah-mudahan doain anak. Dan Allah sekarang alhamdulillah, dengan bersabar alhamdulillah, alhamdulillah Allah kasih sesuatu yang membuat pandangan mata itu terus pengen menetap padanya. Di antara hal yang membuat hati itu enak indah adalah melihat antum semua alhamdulillah. Antum subhanallah. Orang-orang pilihan insyaallah. Dan anda belum tentu. Ya, semoga nanti insyaallah di akhirat kita bisa bareng-bareng insyaallah. Oke, ikhlaskan. Ngaji di sini tuh ikhlas. Jangan cari apa-apa. Dan juga anak, nasib buat anak. Jangan, anak enggak nyari apa-apa itu. Jika ada pikiran apa-apa, buang. Kita murni nyari ilmu. Sesulit apapun yang antum hadapi dari kajian-kajian ini, cari ilmu. Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan. Yang sulit di awal, Allah akan mudahkan. Allah akan cairkan. Asal ikhlas. Asal ikhlas. Asal ikhlas. Insya Allah Allah mudahkan. Jangan ada tendensi apa-apa. Ikhlas. Allah akan mudahkan insyaAllah. Yang antum tadinya dulu belum pernah belajar seperti ini, Allah mudahkan. Dan kalau bisa ajak teman-teman, supaya Allah semakin memudahkan antum. InsyaAllah. Ya. Minta bakti, bakti sama orang tua, minta doa mereka. Allah akan memudahkan antum. Meskipun antum cuma punya uang 5.000, berikan sesuatu buat mereka. Berikan sesuatu buat mereka. Kasih. Walaupun cuma roti. Persembahkan buat mereka. Antum gak tahu apa yang mereka doakan setelah antum ngasih itu. Antum gak tahu. Tapi Allah gak tahu. Antum sengaja, antum ikhlas. Allah gak tahu. Dan Allah akan mengganjari itu semua dengan kebaikan. Yang antum tuh gak pernah memprediksikan sebelumnya. Allah akan berkati hidup antum selama antum menafkahi orang tua antum. Meskipun orang tua antum kaya atau gimana, antum tunjukkan pada mereka sebelum mereka wafat. إن شاء الله إن شاء الله. Selama anak nggak sini, si kajian sana sini banyak Allah tekanan sana sini, banyak tekanan. Namun ada meminta kepada Allah, ya Allah jadikan saya istiqomah di sini. Antum nggak tahu, dan nggak tahu di sini. Anak sebenarnya sudah dilarang sama Ustaz Abdul Hakim yang ada di sini, dilarang, nggak boleh. Beberapa dari ikhwan murid-murid beliau rahimahullah juga menekan anak. Pribadi anak enggak pernah ngasih tahu ke antum sama sekali. Antum enggak tahu. Antum enggak tahu tekanan-tekanannya. Antum enggak tahu dan anak enggak mau tahu sebelumnya. Karena anak enggak mau antum subzon sama anak. Karena anak dilarang di sini, anak supaya ingin antum hadir. Apa yang antum belajar? Anak senang lihat antum belajar. Anda buat ini semua untuk antum belajar. Anda gak nyari apa-apa dari antum, Allah. Anda gak nyari apa-apa, kecuali nanti kita bisa berkumpul insya Allah di hadapan Allah. Dan antum jadi saksi mudah-mudahan buat anak. Selagi anak juga bukan orang siapa-siapa yang lebih mulia, enggak. Anda udah dilarang sejak lama, Allah. Anda udah dimarahin. Dan disuzonkan oleh banyak orang, suzon orang-orang bahwa saya ada di sini untuk menyaingi yang dikerukut. Itu tuduhan mereka. Tapi antum gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu antum. Anda gak mau tahu. Kalau anda kasih tahu antum bakal sultan sama anda. Antum bakal ngira anda di sini memang pengen mengadakan, pengen jadi ustaz, pengen jadi apa? Antum bakal ngira gitu takutnya. Kemudian antum gak mau lagi sini. Anda simpan semua ini. Anda simpan sendiri. Anda simpan. Makanya antum bersyukur. Dan anda Allah anda gak nyari apa-apa. Anda gak nyari apa-apa. Anda sejak lama ditekan. Masuk sama murid-muridnya juga. Udah suudzon semua mana. Bahkan mencegah, jangan sampai kesini, jangan sampai kesini. Karena ada orang yang mau pamer, ada orang yang mau apa. Itu tuduhan mereka. Kepada anda, antum, Allah, antum lebih tahu tentang anda daripada mereka. Teman-teman dekat anda lebih tahu tentang anda daripada mereka. Dan Allah lebih tahu tentang anda. Kekurangan anda, keburukan anda. Yang semoga Allah ampuni. Dan juga antum semua insya Allah dan juga mereka semua. Ana di sini Allah ana memang ingin sampai berpuluh tahun kita ngaji. Bukan untuk apa-apa, bukan untuk kebanggaan, tapi inilah Islam, kajian thalabul ilmi harus terus ngaji. Dan untuk menggerakkan anak-anak muda biasanya adalah anak yang juga muda. Alhamdulillah. Rajuan insyaallah sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Taala mengampuni kita semua, berikan kita rezeki istiqomah dan keikhlasan. Dan nasihat untuk sekali lagi berbaktilah kepada orang tua. Antum ketika antum ada tekanan besar, antum bergantulah pada Allah Taala. Kemudian mintalah ridho orang tua, maka Allah Taala akan menguatkan antum insyaallah. Jika orang tua antum jauh, telepon mereka, SMS mereka, tanya kabar mereka. Berjuanglah dan bercita-citalah dari sekarang untuk bisa membuat orang tua kita senang dan bahagia. Jikapun sudah meninggal, jadikanlah orang tua kita senang di kuburnya dengan mendoakan dan silaturahmi dengan kolega-kolega lamanya. Jika ingin kemudian nanti orang tua kita nanti kaget akan manzilahnya di surga, beramallah sekarang untuk orang tua. Misalnya banyak membaca Quran, membahafal Quran. Insyaallah kita bisa bareng-bareng dengan orang tua kita di surga masing-masing, di surga insyaallah taala. Allahumma jazakumullah khairan atas kedatangan antum semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.